Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali saya Caca Frederika dapat hadir kembali dalam Tafsir Al-Misbah bersama dengan Pak Quraisy Shihab. Apa kabar Pak Quraisy? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Pak, kemarin kita sudah sempat membahas tentang surat Az-Zukhruf ya. Dan insya Allah di episode ini kita akan membuka surat baru nih, membahas surat tentang surat Ad-Duhan yang insya Allah akan dimulai dari ayat yang pertama. Boleh kita mulai Pak Quraisy? Baik. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Saya kira ini kita sudah pernah terangkan waktu kita berbicara tentang surah Az-Zukhruf. Di sini dinyatakannya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang penuh berkat. Kami Allah, karena dia dibawa oleh malaikat Jibril, maka Allah bersama malaikat Jibril yang membawa. Baik. Itu salah satu yang kita perlu garis bawahi, bahwa Nabi Muhammad memperoleh wahyu. Wahyu yang beliau peroleh itu bermacam-macam. Bisa melalui mimpi, bisa melalui malaikat, bisa langsung diilhamkan oleh Allah, dan bisa melalui malaikat Jibril. Kalau Al-Quran tidak ada yang melalui mimpi, semua ayat-ayat Al-Quran diterima oleh Nabi melalui malaikat Jibril. Okay. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Mubarakah, berkat. Apa itu berkat? Berkat itu adalah kebajikan yang banyak. Sesuatu yang diliputi oleh aneka kebajikan itu namanya berkat. Biasa kita mudah-mudahan kamu dapat berkat nak, mendapat kebajikan dari Allah. Nah, ini kami menurunkannya pada malam yang penuh berkat. Kalau kita lihat di sini, dinyatakannya bahwa Al-Quran itu turun pada malam yang penuh berkat. Nah, malam apa itu? Lailatul Qadar. Nah, itu ada yang berpendapat demikian. Ada lagi yang berpendapat ini bukan Lailatul Qadar. Karena kalau Lailatul Qadar itu sudah disebut di tempat lain dengan nama Lailatul Qadar. Di sini Lailatul Mubarakah. Oh. Nah, jadi ada yang memahaminya ini malam nisfu Sya'ban. Pertengahan Sya'ban. Tetapi persoalan ini diperselisihkan oleh ulama. Ya, ada tradisi di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pertengahan Syaban, 15 hari sebelum Ramadan, membaca doa dan lain-lain sebagainya, ya kan? Nah, itu antara lain mereka pahami dari sekian banyak hadis. Ada juga yang berkata hadis-hadis itu lemah kedudukannya, sehingga diperselisihkan. Oke. Inna anzalnahu fi inna kunna munzirin, bahwa kitab suci ini yang turun pada malam yang penuh berkah itu kami turunkan untuk memberi peringatan. Di pada malam itu, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu, yakni pada malam, kalau Anda berkata Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu, kalau Anda berkata nisfu Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban itu, pada waktu itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Nah, ada lantas yang berkata segala urusan dijelaskan, dipertegas, ditetapkan pada malam itu. Nah, ini kita mau lihat ada dua hal di sini yang saya ingin garis bawahi. Yang pertama, dia katakan kullu. Kullu itu dalam bahasa Arab berarti semua. Jadi segala sesuatu dijelaskan di sana. Nah, ulama berkata tidak demikian. Kata kul, semua itu tidak selalu berarti tanpa kecuali. ada ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata semua, tetapi maksudnya hanya sebagian. Sangat menarik sekali karena kita masih membahas tentang surat Ad-Duhan ya. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kalau saya berkata Rob, itu menggambarkan sifat-sifat Tuhan yang bisa menyentuh saya. Tafsir Al-Misbah, buat yang baru aja bergabung, saat ini kami sedang membahas tentang surat Ad-Duhan dan sudah memasuki ayat yang kelima. Yuk kita lanjutkan sama-sama. Kita lanjutkan, jadi bahwa pada malam Mubarakah itu, kita bisa berkata Lailatul Qadar atau Nisfu Sya'ban, menurut sementara ulama, di situ dijelaskan, ada yang berkata ditetapkan, semua persoalan yang penuh dengan hikmah. Kata semua bukan berarti setiap rinciannya sudah ditetapkan karena penetapan ya semua rinciannya Allah sudah tahu tapi itu tidak termasuk yang ditetapkan. Amran min andina, persoalan yang bersumber dari sisi kami, sesungguhnya kami Allah mengutus utusan-utusan untuk apa? Kita lanjutkan, rahmatan mir Rabbi. Diturunkannya Al-Quran, kehadiran Rasul-Rasul ini adalah rahmat dari Tuhanmu. Jadi, kenapa dikatakan rahmat? Manusia butuh bimbingan. Butuh guru. Butuh guru, ya kan? Maka Allah tidak membiarkan mereka sendirian. Allah mengutus utusan-utusan. Tidak semua manusia bisa langsung berhubungan dengan Tuhan dan menerima tuntunannya. Maka Allah mengutus rasul-rasul yang karena kemanusiaannya sama, mereka bisa saling berhubungan. Bisa dicontohin. Bisa dicontohin. Jadi itu adalah rahmat dari Tuhanmu. Jika demikian, ajaran agama dari Tuhan adalah rahmat. Rahmatan mir Rabbik, innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha mendengar dan maha mengetahui. Mendengar keluhan sekaligus mengetahui kebutuhan mereka. Karena mendengar keluhan mereka, permintaan mereka, dan mengetahui kebutuhan mereka, maka Allah menciptakan dan menyiapkan segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan mereka yang Allah Maha tahu itu. Itu Dia Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabb, apa itu Rabb? Kita biasa terjemahkan Tuhan ya. Sebenarnya begini. Rabb itu terambil dari akar kata yang berarti memelihara. Allah punya sifat-sifat. Semua sifat-sifat itu bisa terbagi dua. Ada sifat zat, ada sifat fi'il. Saya beri Anda contoh. Si A cantik, si A gagah. Kecantikannya bisa menular pada saya atau tidak? Enggak. Tidak. Itu namanya sifat zat. Si A dermawan. Kedermawanannya bisa menular pada saya atau tidak? Bisa. Bisa. Kalau saya berkata Rabb, itu menggambarkan sifat-sifat Tuhan yang bisa menyentuh saya. Dia maha pengasih. Kasihnya bisa tersentuh saya atau tidak? Bisa. Dia maha penyayang. Dia maha dermawan. Dia maha kaya. Dia semua itu bisa. Tapi ada sifat-sifatnya yang hanya Allah yang. Jadi disebutnya sifat itu ada dua, yang satu zat, yang satunya lagi sifat fi'il namanya, fi'il. Sifat perbuatan. Ya toh. Ketika saya berdoa, ya Rabb, wahai Tuhan, anugerahi saya anak, itu berkaitan dengan anugerahnya sudah. Jadi Rob itu pemelihara. Oke. Rob bisem ingkuntum mukinin. Kalau memang kamu orang-orang yang yakin. Oke. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tuhan itu apa? Tuhan itu okay. Yang maha menciptakan. Oh, tidak. Tuhan yang... itu, ilah itu terambil dari kata yang berarti dipatuhi. Oh, saya baru tahu. Tidak ada yang dipatuhi kecuali Dia. Nah, kepatuhan ini secara tulus, mestinya secara tulus. Nah, ada lagi yang berkata, kata ilah itu adalah yang mengherankan. Ilah yang mengherankan? Atau menakjubkan. Kenapa pencipta alam raya ini dinamai ilah? Karena kalau Anda ingin bahas zatnya, Anda terheran-heran, tidak bisa tahu. Atau kalau Anda ingin mendalami, memperhatikan ciptaan-ciptaannya, Anda akan terkagum-kagum. Maka dia dinamai ilah. Kita kembali. La ilaha illahu. Kalau kita tadi berkata, yang tidak ada yang dipatuhi kecuali Allah. Kita bisa terjemahkan, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita bertanya lagi, kita ingin membahas insyaAllah. Adakah yang dipatuhi selain Allah? Sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Bagus. Orang tua. Orang tua. Peraturan di sekolah. Bagus. Peraturan hukum di negara. Bagus. Peraturan saat berlalu lintas. Oke. Selaku Tuhan, ada enggak? Enggak. Bagus. Ada yang menyembah matahari atau tidak? Ada. Ah, kalau begitu ada dong. Dianggap itu Tuhan. Ada sebagian orang yang menganggap sebagian. Itu. Ya. Oke, karena itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Saya tambah kata-kata, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tiada-ada Tuhan yang wajib. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Kita harus menyembah hanya kepada Allah, tapi sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita juga harus menghargai peraturan-peraturan yang ada dalam. Itu sudah lain kan, itu bagian dari perintah Allah. Itu bagian dari perintah Allah, karena kita harus menjadi makhluk yang taat, yang juga menghargai dan menghormati hak-hak sesama. Gitu. Menarik sekali, tahan dulu Pak Quraish, kita masih akan membahas lebih dalam lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kita menafikan semua kekuatan, baru kita tetapkan hanya satu. Itu arti la ilaha illallah. Tafsir Al-Misbah, di segmen sebelumnya kita sudah membahas bahwa ilah atau artinya Tuhan, apa itu suatu zat yang patut dipatuhi dan tidak ada yang patut dipatuhi kecuali Tuhan. Dan apakah kita termasuk golongan orang-orang yang sudah cukup patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala? Langsung yuk kita lanjutkan pembahasannya. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Nah, kata ilah yang lain supaya kita lebih dalam. Ilah juga diartikan pengatur alam raya. Tidak ada pengatur alam raya ini kecuali Dia. Pengaturannya bisa secara langsung, bisa melalui ketetapan-ketetapan yang ditetapkannya berlaku di alam raya ini. Hukum-hukum alam orang katakan. Hukum alam itu yang menciptanya Tuhan. Dan Tuhan tidak terbatas atas hukum media sendiri. Atas, iya, ya, sehingga bisa saja, karena itu juga ilmuwan juga berkata hukum alam itu sebenarnya adalah ikhtisar dari pukul rata statistik, tidak selalu begitu. Kalau Tuhan mau dia bisa ubah api membakar, ya kan? Itu hukum alam, atau kita katakan itu hukum Tuhan yang berlaku terhadap api. Tapi kalau Tuhan mau dia dingin, bisa. Buktinya Nabi Ibrahim waktu dibakar di api tidak merasa panas. Ya, kembali kita, tidak ada Tuhan pengatur alam raya ini kecuali dia. Ketika kita berkata pengatur alam raya, dia yang mengatur langit dan bumi, planet-planet, dan dia juga mengatur Anda dan saya. Ya kan? Ya, itu. Kita menafikan semua kekuatan, baru kita tetapkan hanya satu. Itu arti la ilaha illallah. Dan mestinya kalimat ini kita ucapkan setelah mantap di dalam hati, dan setelah terucapkan dibuktikan oleh kegiatan sehari-hari. Itu artinya la ilaha illallah. Ini diajar di sini. Atau la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Jangan pernah berkata bahwa dia mati karena tabrakan. Memang Tuhan sudah tetapkan dia mati. Caranya itu. Qadarullah yang orang bilang ya. Okay. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan pemelihara kamu. Tuhan pengatur kamu. Dan juga para leluhur kamu yang lama. Rabbukum. Baru dikatakan. Bal hum fi syakkin yal'abu. Tapi mereka itu, kaum musyrik Mekah, atau sebagian besar umat manusia, ragu. Syak. Kalau sekedar syak dan berusaha mencari, lebih baik. Mereka ini syak, yal'abun. Melakukan kegiatan yang tanpa tujuan. Syak itu apa ya? Nah, kita lihat syak. Bagus pertanyaannya syak. Syak itu begini. Saya beri contoh, si A akan datang besok. Bagaimana tanggapan Anda? Tanggapan Anda bisa bermacam-macam. Pasti datang, namanya Anda yakin, ya kan? Mungkin. Mungkin datang, ya mungkinnya berapa persen? 90% dia datang. Anda tidak berkata saya yakin dia datang, saya duga dia datang. Ya kan? Ya bisa jadi datang, bisa jadi tidak. 50%. 50-50. Ah, ya. Itu syak. Ya. Mengira-ngira. Ya sebenarnya tidak menggambarkan mengira-ngira. Perkiraan yang kadarnya berimbang antara iya dan tidak. 50-50. 50-50 itu syak. Mereka itu syak, tetapi bermain. Bermain dalam arti kata apa? Mestinya Islam tidak melarang orang ragu. Silahkan ragu, tapi selidiki. Iya kan? Selidiki. Mungkin seperti ini kali ya Pak Quraish. Saya tahu kok ada Tuhan, tapi emang benar ada surga sama neraka gitu? Okay, bagus, bagus. Selidiki. Pelajari alam raya, pelajari manusia. Anda akan sampai pada suatu tingkat yang melebihi syak. Udah gak 50-50 lagi? Sudah 60. Boleh jadi kalau sudah 60 ke atas ini, boleh jadi itu sudah Tuhan terima. Belajar lagi nanti jadi 70-30, belajar lagi jadi 80. Nabi Ibrahim, bagus ini. Nabi Ibrahim, ya Allah. Tunjukkan saya bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Apa? Kamu belum percaya? Sudah, tapi saya belum yakin. Ya kan? Ya, betul. Jadi belum sampai yakin, betul, belum sampai 100%. Betul. Maka kadzalika nuri Ibrahim malakutis samawati wal ard liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami tunjukkan kepada Nabi Ibrahim kekuasaan kami di langit dan di bumi supaya dia menjadi yakin. Artinya kita harus menghargai proses perjalanan hidup masing-masing orang. Iya. Biarin aja ketika ada orang yang mungkin belum terlalu yakin 100%, masih 50-50, hargain proses perjalanannya. Iya, jangan bermain, jangan yalabun di sini. Jangan melakukan kegiatan yang tanpa tujuan. Harus terarah tujuannya. Harus terarah tujuan. Cari tahu benar enggak nih? Benar enggak nih aku masuk Islam yang memang benar-benar karena penyerahan diri aku terhadap penyerahan Allah. Penyerahan diri aku, tapi saya harus percaya. Percaya juga itu sebenarnya pasti masih ada tanda tanya. Iman itu ada tanda tanyanya. Untuk bisa menjawab tanda tanyanya, belajar. Belajar untuk cari tahu. Mohon bantuan Allah. Mohon bantuan Allah sambil kita sesama muslim saling mendoakan. Itu ada apa namanya? Di hari kemudian orang diberi kitab. Ini kitab amalanmu. Orang yang mendapat kitab amalannya dan menerimanya dengan tangan kanan, dia gembira. Terus dia berkata, bacalah, coba lihat ini, saya angka-angka saya lulus. Baru dia kata, inni zonantu anni mulaqin hisabia. Saya memang waktu di dunia dulu menduga. Menduga, dia tidak berkata yakin. Menduga bahwa ada kiamat. Dia menduga ada kiamat karena sudah menerima. Dia waktu di dunia menduga, belum sampai pada tingkat yakin. Diterima, kalau sudah menduga diterima. Asal terus berusaha untuk mencapai tingkat yakin. Kalau belum sampai tingkat yakin, insya Allah Tuhan terima. Asal sudah sampai tingkat menduga plus ada usaha untuk... Menduga plus harus ada usaha. Artinya keimanan itu memang harus kita usahakan sendiri. Kitanya sendiri harus membuka hati, mau belajar. Jangan tutup kuping, tutup mata, tutup telinga. Jangan ikut-ikutan juga. Tetap harus belajar dan harus terarah insya Allah. Kita masih akan melanjutkan pembahasan kita, tapi kita harus rehat dulu sejenak Pak Quraish. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Mishbah. Karena ada yang diserahkan pada manusia untuk mengelolanya, hanya prinsip-prinsip itulah yang ini. Jadi tidak harus difahami bahwa nasib saya ditentukan pada tanggal 15. Di Tafsir Al-Mishbah kami masih membahas surat Ad-Duhan dan sekarang sudah masuk ke ayat yang ke-9 nih, tentang ada keraguan-raguan nih dan ada manusia yang selalu bermain-main tanpa arah. Keraguan-raguan karena memang banyak pertanyaan, tapi insya Allah kalau pertanyaan itu bisa dijawab, bisa menambah ketakwaan kita, keimanan kita. Dan juga saat ini kita akan memberikan kesempatan nih Pak Quraish buat sahabat-sahabat atau teman-teman di luar sana yang ingin bertanya kepada Pak Quraish. Yuk kita lihat tayangannya, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraish Shihab. Saya mau bertanya, apa keutamaan tanggal 15 Syaban atau biasa disebut Nisfu Syaban? Apakah pada malam itu nasib seseorang ditentukan untuk tahun kedepannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Saya ulangi ya Pak Quraish, pertanyaannya adalah apa keutamaan tanggal 15 Syakban atau yang biasa disebut dengan Nisfu Syakban? Apa benar pada malam itu nasib seseorang ditentukan untuk satu tahun ke depannya nih? Iya, yang pertama sisinya bahwa Nisfu Syakban, tadi kita sudah terangkan, ulama beda pendapat. Yang jelas, yang mempercayainya itu lantas berdoa. Ada doa-doanya yang cukup masyhur. Hemat saya, yang percaya silahkan berdoa. Karena memang tidak ada larangan untuk berdoa. Jadi apakah itu Nisfu Syaban atau bukan, silahkan berdoa. Kalau Anda percaya bahwa itu, karena memang ulama berbeda pendapat, hadisnya banyak. Ada yang menilai hadis itu sahih, ada yang menilainya tidak. Jadi itu persoalan. Yang kedua yang ditanyakan soal apa benar di situ ditentukan nasib seseorang. Tadi kita sudah terangkan bahwa ayat ini berkata apa? Fiha yufraku kullu amrin. Semua persoalan. Kita katakan bahwa kata semua tidak berarti semua. manusia itu Allah sudah tahu sejak semula. Karena itu di sini kata kul kalau dikaitkan dengan Al-Qur'an, di situ Allah menurunkan Al-Qur'an, di sana dijelaskan semua persoalan, itu pun bukan semua. Karena ada yang diserahkan pada manusia untuk mengelolanya, hanya prinsip-prinsip itulah yang ini. Jadi tidak harus difahami bahwa nasib saya ditentukan pada tanggal 15 itu. Berdoa tanpa berusaha pun juga tidak betul, tidak mungkin, karena Allah juga meminta kita untuk tetap berusaha. Dan intinya berarti ya saling menghargai sajalah, karena memang pada dasarnya tidak ada larangan kok untuk berdoa gitu. Kalau ada yang mau berdoa silahkan, pada hari itu ya silahkan gitu. Oke, kita kembali lagi ya Pak Quraisy untuk membahas surat Ad-Duhan. Kita sudah masuk ke ayat yang ke-9. Oke, jadi mereka ragu. Jadi Islam tidak melarang Anda ragu, tapi jangan buruk sangka. Jangan sejak semula berkata, oh ini enggak, ini. Ragu tentang Al-Quran, mari kita bahas, mari kita lihat, mari kita ini. Manusiawi. Manusiawi, manusiawi. Ya. Keraguan itu bisa mengantar pada keyakinan kalau Anda memenuhi jalur yang semestinya. Oke, mereka dikecam karena mereka bermain-main. Mereka tidak, mereka melakukan kegiatan yang tidak ada. Fartaqib, karena itu maka tunggulah hari datangnya dari langit, duhanun mubin, asap yang sangat jelas. Hari apa itu? Ini seperti nama suratnya ya, duhan. Ya ini dari sini, dari kata ini diambil duhan. Duhan. Iya kan? Beda-beda pendapat tentang ini. Ada yang berkata asap yang dinantikan ini adalah yang terjadi pada peperangan Badar. Ketika itu perang berkecamuk, debu-debu berterbangan memenuhi angkasa, sehingga tunggulah kamu yang ragu ini, yang bermain terus, yang mencela Al-Quran, satu waktu akan terjadi bencana terhadap kamu, karena ini yaitu kekalahan pada perang Badar. Ada yang berkata tidak. Duhan mubin ini adalah masa paceklik. Begitu panasnya udara, apa namanya, tanah retak-retak, debu-debu yang ada di tanah itu berterbangan ke udara sehingga memenuhi angkasa. Hati-hati, ini juga pernah terjadi. Ada lagi yang berkata yang dimaksud dengan duhan mubin ini hari kiamat. Jadi beda-beda pendapat, yang jelas sebagian dari apa yang pendapat ini sudah pernah terjadi. Hati-hati, biar aja mereka kalau mereka tidak mau percaya. Mereka ragu tanpa ingin membuktikan, membahas keraguannya secara tulus dan objektif, silahkan. Tunggulah, akan ada balasan Tuhan. Ketika itu, duhan itu, asap itu meliputi seluruh manusia. Inilah siksa yang sangat pedih. Apa yang terjadi ketika itu? Mereka lantas berkata, Rabbana kshif annal adaba inna mu'minun. Ketika itu mereka lantas berdoa, Rabbana wahai Tuhan kami, bukalah, singkirkanlah, enyahkanlah siksa ini dari kami, kami akan percaya. Kalau kita lagi masuk ke dalam musim-musim seperti itu, kan kita nggak tahu apakah itu azab buat kita atau enggak, kita boleh berdoa ini. Kita Pak boleh berdoa. Atau ada sesuatu yang nggak nyaman sama diri kita, ada kejadian-kejadian. Saya tidak cenderung Anda menyatakan bahwa itu, kalau berdoa, Anda menyatakan bahwa itu siksa, kalau Anda tidak merasa bahwa itu siksa. Ya Allah, singkirkanlah dari saya apa yang saya derita ini. Boleh jadi itu ujian. Boleh jadi itu justru baik buat Anda. Ya toh? Boleh jadi itu justru cara Allah menyelamatkan kita. Ya, jadi itu ya. Jadi inna kasyibul inna mu'minun. Baik. Pak Quraisy, kita masih akan membahas, melanjutkan pembahasan kita, tapi kita harus rehat dulu nih sejenak. Jadi buat pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Inna kashiful adzab qalilan. Kalian sudah berdoa dengan tulus, ya kan? Kami akan singkap sedikit siksa itu. Masya Allah. Di Tafsir Al-Misbah, dan saat ini kami sedang membahas surat Ad-Duhan dan sudah masuk ke ayat 12 tentang azab nih. Bagaimana nih cara kita supaya kita insya Allah bisa menghindari azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, jadi mereka berdoa, Rabbana kshif 'annal azab inna mu'minun. Tapi Allah menanggapi ini. Bagaimana mereka akan dapat memanfaatkan peringatan-peringatan ini? Azab adalah satu peringatan. Ya. Bagaimana mereka memaafkan peringatan-peringatan ini padahal telah datang kepada mereka rasul yang sangat jelas lalu mereka tolak? Mestinya kalau kalian merasa ini siksa, lantas mau bertobat, mau kami ringankan siksa itu, maka percaya dong pada Rasul kami. Kalian tidak percaya. Anna lahumu dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin thumma tawallaw anhu. Mereka membiarkannya, mereka menghindar darinya, dan wa qalu mu'allamun majnun. Dan mereka berkata, rasul ini adalah sosok yang diajar lagi gila. Malah dihina lagi. Nah, malah dihina. Bagaimana ini? Padahal Allah gak semata-mata harus langsung percaya 100% kok. Allah juga memberikan bisa, kita kesempatan untuk berproses kok. Kalau masih ada keraguan-raguan, di ayat sebelumnya juga disebutkan manusiawi selama kita belajar. Ya toh, mu'allamun ini... Nabi Muhammad ini diajar orang. Siapa yang ajar? Oh, katanya itu ada seorang pendeta Bukhaira ngajar dia. Oh, itu Waraka ajar dia. Itu ini. Mana mungkin diajar? Pertemuan-pertemuannya dengan mereka hanyalah beberapa menit atau beberapa jam, ya toh. Baru dituduh lagi diajar dan dia gila. Nah, tapi kendati demikian, inna kashiful adab qalilan. Kalian sudah berdoa dengan tulus, ya kan? Kami akan singkap sedikit siksa itu. Masya Allah. Tidak disia-siakan doa mereka, kami akan singkap sedikit. Tapi kenapa sedikit? Karena kami tahu kalian akan kembali lagi berdosa. Inna kashiful adab qalilan, innakum aidu. Nanti suatu ketika kami akan menghabisi, menghancurkan kalian, memukul dengan pukulan yang sangat keras. Kami akan membalas keburukan-keburukan mereka. Dosa-dosa kamu kami akan balas sesuai dengan dasar keadilan kami. Ini ayat kita. Kita ambil kesimpulan. Yes, boleh Pak Quraish, silakan berikan kesimpulan. Oke, yang pertama, kesimpulan kita yang pertama bahwa Al-Qur'an turun pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kebajikan. Di ayat lain kita sudah tahu itu. Tujuannya adalah memberi peringatan kepada orang-orang yang belum sadar. Pada malam itu Allah menetapkan, Allah menjelaskan segala persoalan. Persoalan yang dijelaskannya itu antara lain melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Itu satu. Memang ada yang berkata nisfu Syaban. Beda pendapat, silahkan masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Apapun yang terjadi, bahwa Al-Qur'an ini diturunkan sebagai rahmat untuk seluruh manusia. Sambutlah rahmat itu. Dia diturunkan oleh Tuhan yang memelihara alam raya, memelihara manusia. Dia adalah Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia. Dia adalah Tuhan yang tiada yang wajib disembah dan wajar disembah kecuali Dia. Dia yang mengatur segala urusan. Kesimpulan lainnya barangkali memang orang bisa ragu terhadap Al-Quran, bisa ragu terhadap ajaran, silahkan ragu, tetapi jangan berhenti pada keraguan, tapi ragu untuk melangkah mencari tahu, berpikir agar supaya sampai kepada kesimpulan yang benar. Saya kira itu. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih banyak Pak Quraisy. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini pembahasan kita tentang surat Ad-Duhan mulai dari ayat 1 sampai 16 alhamdulillah sudah kita pelajari, dan insyaallah berkah buat kita semua. Kita bisa memetik pelajaran dari sini, kita bisa menjadi manusia yang termasuk golongan orang-orang yang mau mendengarkan atau melihat peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Dan sekarang saatnya saya, Caca Frederika, mohon pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.